Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian online membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, bagian Kitabul Jami'. Pertemuan yang lalu kita masih dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang hadis yang ke-17 di bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq. Hadis ke-17 tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melakukan beberapa akhlak yang tercela, antara lain hasad, kemudian menipu, sering membenci, sering membelakangi, dan seterusnya. Kita baca kembali hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا. وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ يَعْنِي إِلَى الْقَلْبِ. قَالَ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. La tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. Dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Empat hal ini sudah lewat penjelasannya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang kepada calon pembeli barang milik sebagian yang lainnya. Kalau tidak salah sampai sini ya, penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak memzaliminya, tidak mengacuhkannya, tidak mendustakannya, tidak juga menghinanya. Kemudian kata Nabi, takwa itu di sini, sambil mengarahkan ke dadanya. Cukuplah seseorang dikatakan jahat ketika ia menghina, mengejek saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti tadi yang telah disampaikan, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala sampai pada larangan Nabi, la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian dari kalian menjual barang kepada calon pembeli barang milik sebagian yang lainnya. Ini dalam hal penjualan. Dan ternyata ini juga berlaku dalam hal pembelian. Artinya jangan sampai sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh sebagian yang lainnya. Ya. Kata Syekh, wasyira ala syiraihi kadzalik. Pembelian juga sama. Sami'ta annahu ishtara sil'atan bikadha wa kadha, fatadhhabu ila al-ba'i wa taqul ana ashtariha minka bi aktsari mimma ishtaraha fulan. Turidu annahu yuhawwin wa yabi' 'alayka. Engkau mendengar misalnya ada seseorang saudaramu membeli barang dengan harga ini dan itu. Kemudian engkau datang ke penjualnya dan mengatakan, aku akan membelinya darimu dengan harga yang lebih mahal dari apa yang telah dibeli oleh si fulan. Ingin engkau agar dia, si penjual itu, menjual barangnya kepadamu. Ingin mengelabuinya. Ini tidak boleh. Ya. Kullu hadza mimma yusabbibul baghdha wal adawah bainan nas. Sebab semua ini, kata Syekh, termasuk dari perkara yang bisa menyebabkan timbulnya kebencian dan permusuhan antar manusia. Fala tabi' ala bai'ihi, maka jangan sekali-kali kamu jual barang ke calon pembeli barang orang lain. Wala tashtari ala syira'ihi, dan jangan pula kamu membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Wala tasum ala saumihi aidan, dan jangan pula kamu menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Idza ra'aita annal bai'a qad mala ila al-bai' fala tasum ala saumi. Apabila engkau telah melihat si penjual ini telah berencana untuk menjual barangnya, maka kamu jangan menawar barang tersebut bila sudah ditawar oleh orang lain. Nah. Enggak boleh. Jadi penjualan, pembelian, penawaran, jangan sampai ya, menimbulkan kebencian dan permusuhan gara-gara kekeliruan yang terjadi di dalamnya. Bila barang yang akan kita jual itu tidak laku misalnya, belum ada pembelinya, sabar. Ya. Sampai datang nanti pembelinya. Nah, jangan sampai dalam hal ini saling menjatuhkan. Demikian juga dalam hal pembelian. Jika barang yang kita inginkan sudah dibeli oleh orang lain, sudah terjadi transaksi dengan orang lain, sudah jatuh harga, sepakat keduanya antara dia dengan si penjualnya, jangan kemudian kita menyerobotnya. Ya sudah, berarti barang tersebut bukan milik kita, bukan rezeki kita. Sudah dibeli, ya. Demikian juga dalam hal penawaran. Ketika sudah terjadi penawaran dengan saudara kita, kita jangan merebutnya. Nah, biarkan sampai selesai dulu, imma jadi atau tidak jadi. Ketika tidak jadi, baru kita diperbolehkan. Nah, amma idza kana fi suqin, beda halnya kalau itu terjadi di pasar. Man yazid, misalnya si penjual mengatakan, siapa yang mau beli dengan harga yang lebih? Siapa yang mau beli dengan harga yang lebih? Ya. Tazid, kalau kamu membelinya, boleh kamu menambah harganya. Amma idza sama ba'da saumihi, tapi kalau kamu menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain, wa ra'aita sahibas sil'ati qad mala ilaihi aw qala nasibuk aw qala ma ashbah dhalik fala tasum ala saumihi li'annahu qad madha al-amr. Jadi kalau engkau menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain, engkau melihat bahwa si pemilik barang itu sudah condong kepadanya, atau bahkan sudah mengatakan ini bagianmu atau semisalnya, maka kamu, jangan kamu sekali-kali menawar apa yang sudah ditawar olehnya. Li'annahu qad madha al-amr, karena sudah lewat urusannya. Nah, jangan karena mentang-mentang kita suka dengan barang tersebut, ya, sementara barang itu masih terjadi rebut tawar antara si penjualnya dengan si pembelinya. Nah, qala wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian berikutnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kata Syekh, yakni mutahabina mutaawinina 'alal birri wat taqwa, yakni saling mencintai, bekerja sama di atas kebajikan dan takwa. Munasihin mutanasihin, saling menasehati, la mutanazi'in, tidak saling berselisih, wala mutabaghidin, tidak saling membenci, wala mutadabirin, tidak saling membelakangi, wala mutahasidin, tidak juga saling dengki, ila ghairi dzalika min asbabis syarr, dan yang lainnya dari sebab-sebab terjadinya keburukan atau kejelekan. Nah, hal-hal yang disebutkan di sini, ya, saling berdebat, berselisih, membenci, membelakangi, dengki, ini hal-hal yang bisa memporak-porandakan apa? Ukhuwah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, beliau dahului dengan hal larangan dari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan, yaitu apa? Hasad, menipu, membenci, membelakangi, ya, dan curang dalam jual beli. Nah, atau jahat dalam jual beli. Nah, ثم قيد هذا بقوله المسلم أخو المسلم. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengikat hal ini dengan sabdanya, ya, berikutnya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ta'kidan lil maqam, untuk menguatkan maqamnya, menguatkan hal yang sedang dibahas, bahwa hamba Allah itu harus bersaudara. La yadhlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. tidak boleh mendzaliminya, mendustainya, mengacuhkannya dan mengejeknya atau menghinanya. Bal yahtarimuhu wa ya'rifu lahu haqqahu, akan tetapi seorang muslim hendaknya memuliakannya, memuliakan saudaranya yang muslim dan mengetahui apa yang menjadi haknya. La yakdzib 'alaihi, tidak melakukan kedustaan padanya. Wa la yakhdhuluhu fi mawdhi'in yahtaju ila nusratihi, dan tidak mengacuhkannya dalam situasi di mana ia butuh kepada pertolongan. Idza ra'a man yadhlimuhu yansuruhu wa yu'inuhu lidifa' anhu bil haqq. Seorang muslim hendaknya apabila melihat saudaranya ada yang mendzaliminya, maka hendaknya dia membelanya dan membantunya, lidifa' anhu bil haqq, mencegah darinya kedzaliman tersebut dengan cara yang hak. Nah, thumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yani al-musibatu idza waqa'at fil qalbi nasha'a 'anha hadha asy-syarr al-katsir. Sara al-qalbu da'if al-iman. Maksudnya kata Syekh, al-musibah, musibah kalau sudah menimpa hati, nasha'a 'anha hadha asy-syarr al-katsir, maka akan timbul kejelekan-kejelekan yang banyak ini. Sa'ara al-qalbu dha'if al-iman, dan hati akan menjadi lemah iman. Aw munharifan 'anil thariq, atau menyimpang dari jalan yang benar. Waqa'at minal insan hadhihi asy-syurur, karena telah ada dari manusia kejelekan-kejelekan ini. Wa idza qawiya al-iman fil qalbi wastaqama al-qalbu ala ta'atillah inba'athat al-jawarih bil khairi wal huda was-salah. Tapi kalau iman itu kuat dalam hati dan hati istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, maka anggota badan ini akan memunculkan hal-hal yang baik, petunjuk dan kebaikan. Makanya Syekh, makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil mengarahkan ke dadanya. Yang dimaksud adalah hati. Karena segala sesuatu bermula dari hati. Ya. Kejelekan, kalau hati sudah ditimpa dengan musibah berupa kejelekan, maka akan lemah iman yang ada di dalamnya. Tapi kalau kuat iman di dalam hati dan istiqomah, tentu ini akan memunculkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, وَقَدْ يُسِيءُ بَعْضُ النَّاسِ أَلْفَهْمَ فَإِذَا نُصِحَ فِي اللَّهِ وَأُمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنُهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ يَعْنِي مَا عَلَيْكَ مِنِّي. Kemudian kata Syekh, sebagian orang kadang jelek pemahamannya. Kalau dinasehati karena Allah atau disuruh melakukan yang ma'ruf, dilarang dari hal-hal yang mungkar, ia akan mengatakan al-imanu fil qalbi, iman itu dalam hati. Yani ma alaika minni, maksudnya kata-kata ini ya, maknanya adalah ma alaika minni, enggak ada urusanmu denganku. Gitu. Enggak boleh kamu ingkari aku. Karena iman di dalam hati. Jadi seolah-olah iman itu enggak ada hubungannya dengan perbuatan, dengan apa yang nampak dari anggota badan. Padahal iman itu sangat erat kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, baik ucapan ataupun perbuatan. Memang iman tempatnya dalam hati, tapi itu akan nampak dalam perbuatan. Bagaimana mungkin seseorang yang perbuatannya mungkar, melanggar aturan-aturan Allah, akhlaknya buruk, ya, kemudian ketika dinasehati mengatakan iman itu dalam hati. Nah, hadza ghalatun 'adzim, kata Syekh, ini adalah kekeliruan yang besar. Al-imanu fil qalbi huwa alladhi yab'atsu 'ala khair. Yang disebut iman dalam hati itu adalah yang membangkitkan kebaikan-kebaikan. Lau kana imanuka fi qalbika sahihan lan ba'athat al-jawarih lil khair. Seandainya imanmu yang ada dalam hatimu itu baik dan benar, tentu ini akan memunculkan kebaikan-kebaikan pada anggota badan. Nah, ada memang orang yang sudah tidak memperdulikan penampilan, ya. Gak ada peduli dengan penampilan, ya. Kalau dilihat dari pakaiannya, mengikuti gaya orang-orang kafir, gaya rambutnya pun demikian, tubuhnya dipenuhi dengan tato-tato, ya. Gak peduli pokoknya dengan penampilan. Ketika dinasehati, kemudian mengatakan, yang penting itu apa yang ada dalam hati, yakni iman. Iman masih tertanam dalam hati. Takwa itu di sini, ya, bukan di anggota badan. Nah, ini keliru, ya. Ini hal yang salah. Sebab ada korelasi yang nyata antara keimanan dalam hati dengan apa yang tampak pada anggota badan. Wa idza qila lahu la tahlik lihyatak aw la tatakasal 'anis shalawat shalli ma'al jamaah aw la tashab thiyabak qala al imanu fil qalbi yuridu al haqq bi hadzal kalam al batil. Ada orang yang kalau dikatakan kepadanya, la tahlik lihyatak, jangan kamu cukur jenggotmu, jangan kamu malas-malas dari melakukan sholat, sholatlah berjamaah. La tashab thiyabak, jangan kamu julurkan pakaianmu hingga menyapu tanah. Qala, dia menjawab, al-imanu fil qalbi, iman itu dalam hati. Yaruddul haqqa bihadal kalamil batil, menolak kebenaran dengan kata-kata yang batil ini. Ya. Jadi kata-katanya benar, tetapi yang dimaukan darinya adalah apa? Kebatilan, gitu. Membenarkan kebatilan dengan kata-kata yang hak. Ini keliru, ya. Kata-kata yang haknya apa? Kata-kata yang haknya itu adalah al-imanu fil qalbi, iman dalam hati, seperti kata Nabi, takwa di sini. Kebatilannya apa? Kebatilannya adalah pelanggaran-pelanggaran yang tetap dilakukan. Ketika dinasehati, jangan malas sholat. Ketika dinasehati, jangan julurkan pakaianmu ke bawah hingga menyapu tanah. Itu kan pelanggaran, isbal. Tapi jawabannya apa? Al-imanu fil qalbi, iman itu dalam hati. Ini menolak, sekali lagi, kebenaran dengan kata-kata yang batil. Lau kana imanuka fi qalbika sahihan aw kamilan la mana'aka min hadzal amal as-sayyi. Kalau seandainya imanmu dalam hatimu itu benar atau sempurna, tentu akan mencegahmu dari perbuatan-perbuatan yang jelek ini. La mana'aka minal isbal, akan mencegahmu dari perbuatan apa? Isbal. La mana'aka minan namimah, akan mencegahmu dari perbuatan namimah, adu domba. La mana'aka minal ghibah, akan mencegahmu dari ghibah. La mana'aka minat tasahuli fi ada'il jama'ah, akan mencegahmu dalam atau dari bermudah-mudah dalam melakukan sholat jamaah. La mana'aka min halqi lihyatika, akan mencegahmu dari mencukur ya, jenggotmu. La mana'aka min sa'iril ma'asi, akan mencegahmu dari semua bentuk kemaksiatan. Fahadha hujjatun alaika, maka kata-kata ini menjadi hujjah atasmu. Ya. Al-imanu fil qalbi hujjatun alaihi malahu. Kata-kata iman dalam hati itu akan menghujatnya. Jadi hujjah atasnya, bukan hujjah untuknya. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai salah dalam menafsirkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Terus saja melakukan kebatilan, melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan. Dengan dalih apa? Taqwa itu di sini, dalam hati tempatnya. Enggak bisa dilihat oleh orang lain, akhi. Nah. Keliru. Ya, salah. Bahkan kita ketika menilai seseorang, tentu yang paling pertama akan kita lihat adalah perbuatannya, apa yang tampak darinya, lahirnya, bukan batinnya. Nah. Karena apa yang tampak pada lahir itu cerminan dari apa yang ada pada batin. Nah. Al-imanu fil qalbi huwa alladhi yab'athu 'alal khair. Iman dalam hati ini yang akan membangkitkan kebaikan, yang akan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Lihadza qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mubghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwa sungguhnya dalam jasad itu ada sekerat daging atau sepotong daging. Kalau baik maka baik keadaan seluruh tubuh, jika rusak maka rusak semuanya. Yang dimaksud adalah hati. Falau kana imanuka sahihan fi qalbika la salaha amruka. Andai keimananmu dalam hatimu itu benar, baik, maka tentu akan baik segala urusanmu. Walastaqamat ahwalak, dan akan lurus ya kondisimu. Walan ba'athat jawarihuka bil khairat, dan anggota badanmu akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walakin mailul qalbi wa inhiraful qalbi huwa alladhi sabbaba hadhihi al mafasid wa hadhihi syurur wa hadhihi al ma'asi. Akan tetapi kecondongan hati dan penyimpangan hatilah yang menjadi sebab dari kerusakan-kerusakan ini, kejelekan-kejelekan ini, dan kemaksiatan-kemaksiatan ini. Saat hati tidak lagi lurus, ya, maka akan terjadi banyak kerusakan. Saat hati tidak lagi istiqamah, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Wahakata fil hadithil akhar, demikian juga disebutkan dalam hadis lain. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat bentuk rupa kalian. Wala ila amwalikum, tidak pula melihat harta kalian. Walakin, akan tetapi yang akan Allah lihat itu adalah apa yang ada dalam hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, faqaulu ba'dil 'usat, maka kata Syekh, ucapan sebagian tukang maksiat, al-imanu fil qalbi, iman itu dalam hati, yaruddu bihi 'ala man ankara 'alaihi al-munkar qaulun fasid. Dalam rangka menolak orang yang mengingkari kemungkaran, qaulun fasid adalah ucapan yang rusak. Qaulun batil, ucapan yang batil, mu'aradatun lil haq, menolak kebenaran, bi ra'yihil fasid, dengan ra'yunya yang rusak. Wa kalamihil batil, dan kata-katanya yang batil. Nas'alullah al-afiyah. Jangan sampai ya kata-kata iman dalam hati itu kita jadikan sebagai dalih, ya, sebagai alibi untuk membenarkan kemungkaran yang kita lakukan, waliyallahu billah. Jangan seperti tukang maksiat yang disinggung oleh Syekh di sini, selalu mengatakan iman dalam hati, tujuannya untuk mengingkari orang yang ingkarul mungkar. Nah, ini kata-kata yang batil. Qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa irduhu. Lalu berikutnya dalam hadis disebutkan bahwa setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Qoblahu, dan sebelumnya dikatakan bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan jahat ketika ia mengejek saudaranya yang muslim. Ya'ni yakfihi fisyar an yakhira akhahu. Ya'ni cukup dia itu jahat ketika menghina saudaranya. Wa yara annahu afdal minhu, dan menganggap dirinya lebih utama dari saudaranya. Wa anna hadha miskin kadza wa kadza, dan mengatakan bahwa ini miskin dan begini dan begitu. Wa may yudrika, padahal siapa yang tahu? Qad yakunu indallahi afdal minka, bisa jadi dia ya lebih afdal darimu di sisi Allah. Wa anta la tadri, sedangkan engkau tidak tahu. Maka jangan mudah melontarkan ejekan, hinaan. Ya, enggak ada yang tahu. Bisa jadi orang yang diejek, dihina itu di sisi Allah lebih utama, lebih afdal. Fa'alaika an tattaqiyallah, maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Wa la tahqir akhaka, dan jangan mengejek, menghina saudaramu. Bal ta'rif lahu qadrahu, tapi kenalilah kedudukannya. Karena setiap orang itu memiliki qadar, memiliki kedudukan, ya, setiap orang itu. Dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan rahimallah man ya'rif qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya, keadaan dirinya, kedudukan dirinya. Ya. Nah, sebelum kita menilai kadar orang lain, menilai kedudukan orang lain, maka tilailah terlebih dahulu kadar daripada diri kita sendiri, supaya kita bisa ngaca, supaya kita bisa bercermin. Makanya ada kata-kata bercerminlah pada diri. Nah, bal ta'rif lahu qadrah, tapi kenali kadarnya. Ya. Wa tunsifuhu, dan tampakkan keadilan kepadanya. Wa tu'tihi haqqahu, dan berikan haknya. Wala taghtabuhu, jangan kamu menggibahnya. Wala tahqiruhu, jangan mengejeknya, menghinanya. Wala takdzibuhu, jangan mendustakannya atau mendustainya. Ila ghairi hadza minal khisal adz-dzamimah, dan hal-hal lainnya dari sifat-sifat yang tercela. Nah, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa marduhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Hadza kalamun 'adzimun. Ini adalah kata-kata yang agung, kata Syekh. Kata-kata yang agung min jawami'il kalim, termasuk dari kesempurnaan perkataan Nabi. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu. Setiap muslim atas muslim haram darahnya. Fala yaqtuluhu wa la yajruh basharatahu. Artinya jangan sekali-kali membunuhnya, dan jangan pula melukai kulitnya. Melukai kulitnya pun tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Kadzalika maluhu, demikian juga hartanya. Muhtaramun, hartanya ini terlindungi, memiliki kehormatan. Ya. La yasriquhu, tidak boleh mencuri darinya, mencuri hartanya. Wala yaghsabuhu, tidak boleh menggosobnya. Wala yakhunuhu, tidak boleh berkhianat ya, dengan hartanya. Ila ghairi dzalika, dan seterusnya. Wa irduhu kadzalik, demikian juga kehormatannya, la yaktabuhu, tidak boleh menggibahnya, bal yajibu alaihi an yahtarim nafsahu, tapi wajib untuk menghormati dirinya. Wa basyaratahu, kulitnya, maksudnya tubuhnya, badannya. Wa maluhu wa irduhu, hartanya dan kehormatannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.